Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah nafa Allah jami' lima yuhibbu wa yarda semoga Allah subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada semua, baik yang membaca, yang mendengar, yang menyampaikan, bahkan yang menulis ya, kitab-kitab tafsir dari para ulama rahimahumullah ta'ala ya, dan semoga semuanya mendapatkan taufik waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda pada setiap perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya, yaitu apa, ayat ke-11 dari surat ini, yaitu surat Al-Mujadilah. Ya, langsung saja kita baca di ayat tersebut. Ya. Adapun ayat yang sebelumnya, adab najwa yang kita cukupkan dengan pertemuan yang lalu. Sekalipun adab-adab dalam berbisik-bisik mungkin ada pembahasan lebih lanjut. Ya. Sebagaimana pula pada ayat yang berikutnya ini terkait dengan adab-adab majlis, yang tentunya kalau mau membahas detail semua adab-adab majlis ya tentu lebih daripada apa yang disebut dalam ayat ini. Namun ini adalah di antara adab majlis yang penting dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua padanya. Ya, kita baca yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'amaluna khabir. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian lapangkanlah dalam majlis-majlis, yakni tempat duduk kalian ya, longgarkan, perluas ya, dalam ya sebenarnya majlis sendiri adalah ya termasuk kalau saya enggak salah ini bahasa Arab sudah lama enggak murojaah dzaraf makan dari jalasah. Ya, sehingga dia nama tempat untuk yang atau kondisi untuk yang diduduki. Atau ya mungkin kalau keliru nanti dibenarkan, artinya ada mustaq, ada pecahan daripada fi'il jalasah yajlisu jalsatan ya. Bahwa jalis duduk dan majlis adalah tempat perkumpulan orang-orang yang duduk-duduk ya. Dan itu bisa sedikit bisa banyak dan majlis pun macam-macam, ada majlis yang baik jelek dan ada yang buruk, orang yang duduk-duduk nongkrong-nongkrong kongkrong-kongkrong, ada juga yang buruk. Tetapi di sini tentunya adalah majlis yang baik, terlebih di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kaum mukminin dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan sebelum kita lanjutkan di sini, kita ingatkan kembali ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, seingat kita sahabat yang mengucapkan idza sami'ta Allah yaqul fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu fa'arihha sam'ak. Kalau engkau dengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, maka simak baik-baik pendengaranmu, kata sahabat Rasulullah SAW, seingat saya Ibnu Mas'ud ya. Maka simak baik-baik kalau ada ayat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, sampai ada yang mengumpulkan tafsir Syekh Utsaimin khusus tentang ayat-ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, diberi judul Nidaul Mukminina wal Mukminat, panggilan Allah terhadap kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminah, adalah tafsir khusus yang semua awalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, dan seterusnya. Kenapa kata Ibnu Mas'ud? Simak baik-baik, karena apa? Karena yang datang setelahnya khairu ma ya'muru bih, adalah sebaik-baik perkara yang diperintahkan, atau larangan di antara larangan yang ya yang sangat butuh untuk dijauhi. Ya, sejelek-jelek ya, perkara yang kemudian dilarang, atau itulah sebaik-baik amalan ya, fadilah utama yang diperintahkan. Maka kalau diawali ayat itu, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ada nidaul mu'minin, panggilan kepada orang-orang yang beriman oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, maka yang setelahnya mesti ada perintah atau larangan. Kita perhatikan di sini. Ya, di sini idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, ternyata ada perintah. Apabila dikatakan kepada kalian berlapanglah kalian, longgarkanlah kalian dalam tempat-tempat duduk kalian ya, terhadap yang lain ya, terhadap sesama mukmin dalam majelis-majelis mereka. Longgarkanlah, fafsahu, maka longgarkanlah. Ya. Ini perintah untuk tafassuh, untuk melonggarkan tempat untuk saudara kita yang mau duduk di majelis. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah pun akan melonggarkan kalian. Kalau kalian mau melonggarkan untuk saudara-saudara kalian, niscaya Allah pun akan melonggarkanmu. Wa idza qila syuzu fasyuzu, dan kalau dikatakan kepada kalian bangkitlah, maka bangkitlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah bakal mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat lebih. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kalian kerjakan, sehingga Allah akan memberitahukan, akan menyampaikan dan membalas setiap apa yang kalian kerjakan. Allah tahu ya, dan kemudian Allah pun akan membalasnya. Baik, ayat ini ayat 11 yang pertama kita baca tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala terlebih dahulu ya, karena itu kitab pokok yang kita pakai, dan nanti kita tambahkan beberapa dari tafsir yang lain insyaallah, dan dari beberapa referensi yang lain. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, hadza ta'dibun minallah li'ibadihil mu'minin, ya, ini merupakan pengajaran adab dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman. Idza istama'u fi majlisin min majalisi mustama'atihim, ketika mereka berkumpul dalam sebuah majlis di antara majlis-majlis perkumpulan mereka. Wahtaja ba'dhum aw ba'dul qadimin litafassuh lahu fil majlis, sementara sebagian mereka atau sebagian orang yang baru datang butuh untuk dilonggarkan untuknya tempat di majelis tersebut. Ya, ini lebih-lebih lagi. Ya. Kalau maksudnya jembar, isinya sedikit masih longgar. Ini mungkin tidak dibutuhkan sampai istilahnya melonggarkan. Tapi ketika kondisi sempit, apalagi ada yang baru datang di belakang, sementara di depan masih longgar. Nah ini berapa kondisi sangat membutuhkan yang seperti itu. Ya, ihtaja ba'dhum, sebagian mukminin tersebut butuh, atau sebagian ba'dul qadimin yang baru datang butuh untuk tafassuh lahu, diberikan kelonggaran tempat untuknya fil majlis, di majlis tersebut. Fa inna minal adab an yafsahu lahu tahsilan li hadzal maqsud. Maka termasuk di antara adab, yaitu adab-adab majlis terkhusus dan adab islami secara umum, adalah agar mereka mau melapangkan tempat untuk saudaranya tersebut dalam rangka tahsilan li hadzal maqsud, mendapatkan maksud ini ya. Selain memberi manfaat bagi saudaranya, tentunya dia berharap mendapat kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud duniawi dan ukhrawi. Maksud duniawi, ya dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada saudaranya, sebagaimana demikian pula Allah akan memperlakukannya dengan baik. Dia melonggarkan perkara untuk saudaranya, Allah pun akan melonggarkannya. Walaisa dzalika bidarrin lil jalisi syai'an, dan itu tidak memadaratkan orang yang duduk sama sekali. Fayahsulu maqsud akhihi min ghairi darar yalhaquhu huwa. Maka dia mendapatkan atau tercapailah maksud dari saudaranya tanpa juga memadaratkan ya. Tidak perlu sampai pindah, tidak perlu sampai diusir, sampai pindah berdiri diambil tempatnya, tidak, cuman dilonggarkan sedikit. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan seseorang akan didapat sesuai dengan seberapa amalan dia, sesuai dengan jenis amalan dia. Fa inna man fassaha fasahallahu lah, maka barang siapa yang melonggarkan urusan, Allah pun akan melonggarkannya. Wa man wassa'a li akhihi wassa'a Allahu alaihi, dan siapa yang melapangkan urusan saudaranya untuk saudaranya, Allah pun akan melapangkan urusannya kelak. Tapi sebelum kita baca di kalimat yang setelahnya, Syekh atau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau juga menyatakan hal yang serupa ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mu'addiban ibadahul mu'minin, Allah dalam ayat ini tidak mengajari sebuah adab terhadap hamba-hamba yang beriman. Lebih-lebih di masa itu, di masa belum lama mereka dari masa jahiliyah ya. Makan bangkai, makan darah, makan uang riba, makan uang rampokan, curian, saling menggelimi, yang kuat dialah yang menang ya. Dan perzinaan tersebar sekian banyak, dan pernikahan tanpa batas, dan nasab-nasab tidak jelas ya, berbagai macam karena kejahilan masa jahiliyah. Datanglah Islam, cahaya Islam dengan ilmu dan basirah, dan mengajari kepada kita adab-adab. Disebutkan oleh para pendahulu kita, laulal ulama lakanan nasu mithlul baha'im. Seandainya bukan karena para ulama, orang-orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya, mengajari adab, tentulah seluruh masyarakat bisa menjadi tabiatnya seperti binatang ternak. Ini bukan berarti merendahkan orang, bukan. Dan para ulama dapatnya dari mana? Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama dapatnya ilmu dari para nabi. Tentunya ini hukum umum. Wah, itu ulama itu kok begini, katanya ulama tapi kok gini gitu. Wah, itu khusus. Ada yang disebut ulama su' waliyadubillah, ulama buruk ya. Dan ada ulama rabbani yang sungguh-sungguh mendidik, mentarbiyah dan seterusnya. Tetapi secara umum yang dimaksud adalah ulama betul-betul yang berilmu, mewarisi ilmunya nabi ya, bukan ilmu-ilmuan, tapi betul-betul ilmu warisan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kenapa para nabi yang paling beradab, karena mereka yang membawa risalah, wahyu, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka lah utusan Allah yang diberikan wahyu, diajari perintah, paling paham larangan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, yang tidak untuk manusia. Mereka yang mengajarkan, dan para ulama mendapatkan ilmu itu dan disebar hingga sebagiannya sudah menjadi urf, dalam urf yang baik. Dan tidak semua urf adat itu baik, tapi pada sebagian adat mendapatkan imbas. Kita dapat di tempat kita, kalau orang duduk, monggo pak, silakan duduk, musyasi. Ini termasuk ajaran dalam Al-Quran. Maka adat yang baik kita syukuri, alhamdulillah. ya mudah, tapi di masa-masa tertentu dulu, di masa jahiliyah ada hal-hal tertentu. Ya, mereka untuk melonggarkan ini dianggap suatu hal kehinaan. Ya, dan dianggap suatu hal yang merendahkan martabat mereka. Dan begitu pula sebagian menganggap termasuk bukan bentuk keadilan. Wong tekone keri kok entuk nggon oleh dari depan lagi, monggo silakan. Sebagian menganggap seperti itu. Disebutkan dalam sebagian kitab tafsir ya, seperti ya, di Ibnu Katsir rahimahullah ya, menyebutkan nanti kita baca, beliau mengatakan di antaranya tentang permasalahan fafsahu yafsahillahu lakum, longgarkanlah niscaya Allah akan melonggarkan untuk kalian. Ini adalah termasuk dalam tema wadzalika annal jazaa' min jinsil amal. Orang itu akan mendapat balasan sesuai dengan amalan dia. Ya. Dan ini sebagian ulama menyebutnya dengan fakama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, maka begitulah engkau akan diperlakukan. Dan itu bukan hanya di akhirat jelas. Orang berbuat baik di dunia tentu akan dibalas baik di akhirat dan seterusnya. Tetapi di dunia pun kadang-kadang Allah timpakan, disegerahkan. Maka ada orang yang dulu ya durhaka sama orang tuanya, waktu dia gede kebalas. Ada orang yang dia itu semena-mena terhadap ya bawahannya atau temannya, suatu saat dia kebalas. Kadang demikian. Ini yang disebut dengan kama tadi nutudan, sebagaimana kau perlakuan demikian kau diperlakukan. Dan ini yang disebut al-jazaa' min jinsil amal, balasan bergantung dengan amalan. Amalannya baik, semakin banyak, balasannya pun semakin besar. Amalannya baik, tapi sedikit, balasannya semakin berkurang. Dan amalan jelek demikian pula sebaliknya. Di antara contohnya, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, kama ja'a fil haditsi sahih, dalam hadis sahih yang lain, Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun untuk Allah sebuah masjid, ini di dunia atau di akhirat? Ya di dunia. Masjid, maka niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di jannah. Ini di mana, dunia atau akhirat? Di akhirat. Ini balasan. Dia membangun sebuah masjid untuk Allah, Allah kelak membangunkan sebuah rumah untuknya di jannah. Ini contoh. Fil haditsil akhir, di antara hadits yang lainnya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang sedang kesulitan, niscaya Allah kelak akan memudahkan urusannya di dunianya maupun di akhiratnya. Subhanallah. Ya. Wallahu fi au, dan disebutkan pula wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Dia menolong saudaranya, entah orang bocor bannya, yuk, mas kula surung mas, unik kok tambal ban tebih, kula surung. Ada orang, nopo mas, ketelasan bensin, sekedap, jenengan teng mriki mawon, mesake larene, kesana ambilan bensin, kula ambil botolnya nggih bu, bayar dulu, ambilkan, kasihkan, atau yang macam-macam buahnya, ya. Siapa suka membantu menolong saudaranya, Allah besok akan menolongnya. Dan disebutkan banyak, disebut di antara hadis man farraja kurbatan ya li akhi min akhihi farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa mengentaskan kesulitan di antara kesulitan-kesulitan saudaranya, Allah akan berikan solusi, mudahkan baginya jalan keluar dari kesulitan-kesulitan hari kiamat kelak. Ini semua adalah termasuk contoh al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Al-jaza' min jinsil amal. Baik. Dan begitu pula sama-sama amalan baik, tetapi semakin banyak atau semakin besar, akan besar pula pahalanya. Contohnya adalah berjalan ke masjid. Ya. Disebutkan ada suatu kabilah Bani Salimah, mereka rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Ya, maka mereka ingin cari tanah untuk dibeli, dibikin pemukiman mereka, rumah-rumah mereka yang dekat dengan Masjid Nabi alaihissalam. Nabi dengar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya dulu, apa benar saya dengar kalian mau demikian-demikian? Iya ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum. Bani Salimah, diyarukum diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, hendaklah kalian tetap di tempat-tempat kalian. Tinggallah di kampung-kampung kalian, akan ditulis tiap jejak-jejak langkah kaki kalian, ditulis tiap langkahnya pahala. Ya, setiap, maka dia semakin paling banyak. Memang paling jauh, tapi paling banyak. Coba kalau dilihat, sebagian orang mengatakan, wah, datang ke umroh ke sana, wah, ngriki tandus nggih, napa-napa mboten enten. Wah, Indonesia memang masya Allah, apa kates ono niki wonten ijo. Dan sebagian masyarakat senang sekali kalau datang ke sini belajar, yang ingin dilihat ijo-ijo. Dan sungai-sungai kan di sana jarang. Sungai di sini masya Allah, saben ini kali, saben ini sungai, semuanya menghijau. Di sana itu tandus. Dan di antara ciri hari kiamat akan menghijau ya jazirah Arab. Namun syahidnya di sini sebagian orang mengatakan, loh, ini kan tempatnya para nabi ya, ya. Entah di sebagian di Syam di, atau di demikian pula Mekah, tempat Nabi Ibrahim meninggalkan putranya Ismail dan beranak pinak ya, Bani Ismail dan sebagainya. Kok seperti ini ya, tandus gak begini begitu. Kemudian melihat mikot, mikot kan banyak mau orang mau haji. Ada yang dari mikot Yalamlam dari Yaman, ada yang mikot Dzulhulaifah, ada Juhfah, ada yang mikot Dzulhulaifah di Madinah. Itu yang paling jauh. Jaraknya itu hampir Jogja Jakarta 500-an kilo. Mungkin ada orang mengatakan, kok mikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok paling adoh ya. Padahal yang lainnya kan ada yang 100 kilo, berapa 200 kilo, kok 500 kilo paling jauh, itu paling rekoso loh. Lah antum tahu, orang kalau sudah labbaikallahumma hajjan atau umrah dan dia sedang dalam kondisi ihram, ada larangan-larangan ihram mahdzurat yang harus dia jaga, enggak boleh cukur potong kuku, enggak boleh cukur kumis, enggak boleh potong rambut, enggak boleh pakai wangi-wangian, datangi keluarganya dan seterusnya. Dan ini jauh. Dan setiap talbiyah disyariatkan untuk membaca labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Paling adoh, tapi apa? Ya paling oke ganjarannya. Makanya kadang orang, ya itu tadi yang sering kaidah kita sebut dalam ayat Allah ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian tidak suka sesuatu tapi itu baik bagi kalian. Kadang kalian suka sesuatu tapi itu jelek bagi kalian. Allah yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Wah, aku kepengin ngene tahu malah dikon ngene toh. Kadang enggak suka. Mungkin ternyata ada hikmahnya, banyak bagus. Ada yang senang, aku senengane ngene, hobi gini dan begitu. Tapi kadang ya demikian terus-terusan kurang baik. Mungkin Allah Maha tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka hal yang semacam ini seperti tadi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa mikot yang paling jauh? Kok para nabi kok bukan di zaman yang sudah ada pesawat ya? Ono mobil, ono asene nek dakwah dijemput, di wah masya Allah dicepai kayak gini, masya Allah. Karena iman mereka sangat tinggi, maka disebut inna asyaddan nasi ibtilaan al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kemudian juga kok tidak mereka itu di zaman yang ya istilahnya apa ya, banyak mudah kemudahan ini itu. Sampai air saja kalau di kita, karena saking banyaknya semeter ngetuh. Kalau dulu teman-teman di Yaman itu tanya-tanya ke tempat kita, kasarannya jowone itu gonmu pirang meter ya banyu nih. Wah, semeter ngetuh, kasarannya kayak gitu. Gak percaya mereka sampai mosok semeter ngetuh, karena mereka itu ratusan meter. Di tempat kita ini ya paling Sleman sana atau Ndlingo ya, mungkin puluhan meter, itu pun nggak sampai ratusan. Di sana itu ratusan meter, kadang satu kampung urunan untuk ngebur keluar ada pompa, istilah mereka ini pompa yang besar, ada stor air, mereka antri ya. Ya itu di Yaman gitu entah, dan itu biayanya lumayan ratusan meter. Kemudian untuk ada yang nyiram kebun, ada yang untuk kebutuhan sehari-hari, antri. Ambil pakai jirigen, antri. Nah, kadang-kadang kenikmatan kita yang sangat banyak ini kita sering lupa, apalagi kalau dan ingat kalau sudah hilang. Rano banyu, pompa listrik pedot, atau mungkin seminggu enggak ada air, enggak ngangsu, baru kita masya Allah ternyata nikmat sekali punya pompa, enggak ngurupke sudah. Dulu mereka kalau pengen wudu itu satunya ngambilkan temennya gentian. Ini diambilkan, dicurke, cik, selesai gentian, ngecurke temennya. Tapi ganjarannya banyak mana? Ya banyak mereka. Wong saben wudu ora ming wudu dhewean kok ngecurke kancane, saben wudu dobel ganjaran. Jadi artinya kalau mau ditanya kok ora gampang ya, wah kan tinggal cur, tinggal ini. Terus kemudian sofa marwa, itu enggak kayak sekarang, tegel. Wah udah AC dingin, jalan sampai sana ngelak, galek ngecurke. Makanya disebut dulu zaman yaumut tarwiyah, hari tarwiyah, karena itu irwa, irwa al-ghal itu ngisi persediaan minum untuk hari-hari setelahnya, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, besoknya kemudian tawaf ifadah dan yang lain-lainnya, hari Idul Adhanya 11, 12, 13 mabit di Muzdalifah. Ini mereka terutama kalau sudah di Mina udah ada air lagi, mereka ngisi dari Mina itu disebut yaumut tarwiyah, persediaan. Dan itu naik bukit sofa betul-betul naik, naik turun. Sekarang sudah diratakan, dikepas, bikin beberapa lantai, dimudahkan. Ya kalau ada yang tanya semua apa, ini jawabannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Karena Allah SWT menginginkan pahala para nabinya, para utusannya lebih banyak dari kita semua, lebih rekoso. Maka itu tadi sekali lagi, ini juga sebagai penghibur bagi kaum mukminin. Wang sinawang lihat kayak kepenak yo, uripe yo tak ngene enggak usah lah. Bekah beku terus kayak kepenak nek aku kan rekoso, enggak usah yang seperti itu. Syukuri apa yang ada qanaah. Karena kita semua tidak tahu kalau kita di kondisi dia apa bisa sesabar itu. Ada orang yang sabarnya saat miskin. Ada orang yang sabarnya saat kaya. Nek jatuh bangkrut dia enggak sabar, ada orang yang nek dapat uang enggak sabar. Beli ini, belanja itu, kaya-kaya lali. Enggak ke masjid, enggak ini, sibuk ngabisin uang. Dan Syekhul Islam Taimiyah mengingatkan ya, ayyu ni'matin la tuqarribuka ilallah fa'alam anna baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkanmu kepada Allah, ketahuilah itu adalah bala bencana. Apa saja kita lihat ya, entah itu HP, motor, jam, ini tambah dekatkan kepada Allah atau enggak? Sebagian orang ada dulu ketika ada sepeda, masya Allah, lenggenjot berjam-jam sampai lama untuk datang di taklim, padahal jauh. Sementara ketika ada motor dan sudah mudah dan tempat taklimnya lebih dekat, pernah tahu ketok. Maka ini khawatirkan, inilah termasuk bencana. Maka perhatikanlah perkara-perkara ini. Al-jaza' min jinsil amal. Ya pendahulu kita sudah kalau dianggap sepeda, wah mengepit, kita syukuri dulu mah numpak unta, kadang ya punya unta jalan dan berbagai macam. Maka al-jaza' min jinsil amal ini kaidah yang sangat-sangat luar biasa dan sebagai hasungan untuk kaum mukminin. Ini salah satunya ketika mengajari adab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Longgarkanlah dalam majelis, niscaya kalian akan dilonggarkan. Dan disebutkan sebagian ada yang menyebutkan ya majelis ini dulu atau ayat ini dulu turun ketika ada pembesar-pembesar ya para sahabat ya, itu apa namanya datang. Ini sudah kedahuluan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini yang semangat sekali, salah satunya Abu Hurairah. Mereka ini enggak punya rumah, tinggalnya di emperan masjid. Tapi kalau ada hadis kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling malik, paling sregep, paling militan, paling depan. Ya. Ketika sudah dipenuhi Ahlus Suffah, datang sahabat-sahabat pembesar, ada Muhajirin, ada Ansor. Wah, ini pembesar-pembesar masya Allah ini. Muhajirin tokoh-tokohnya Mekah, Quraisy yang berhijrah. Ya, Ansor ada tokoh-tokohnya juga. Mereka datang ya bukan kok telat-telat lama, telat-telat banget, tapi saking sregepnya Ahlus Suffah ya penuh majelis. Dan mereka ini enggak rela, istilahnya kalau sudah dibicarakan ini pokoknya dekat Rasulullah itu sudah wis pokoknya nomor sisi enggak bisa digantikan. Paling dekat. Sementara sahabat-sahabat pembesar ini berdiri. Pada berdiri lah, enggak dapat tempat. Pada berdiri. Rasulullah juga merasa keberatan, sebagian ada yang berdiri, ada yang begini. Al-Muhim di situ disebutkan beberapa riwayat sampai turun ini. Apabila dikatakan tafassahu yasailahu lakum. Dan bahkan sebagian ada yang mengisahkan mereka ada yang mempersempit tempat duduk mereka, namun ada yang mengatakan demikian. Ya. Dalam rangka betul-betul ingin dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak kesaingan dengan yang lainnya. Ini pernah ada apa namanya anak kecil duduk di sebelah kanan apa duduk di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kirinya orang sepuh. Ini menang usia, ini menang sebelah kanannya. Ya, karena sunahnya kan kalau Rasulullah habis minum atau apa hidangan atau mungkin ngidri minuman ke kanan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada anak kecil ini, ya. Apakah engkau mengizinkan untuk saya berikan ke ini dulu yang sepuh ini? Demi Allah saya tidak bakal mengalah untuk apa dari bekas Anda ya Rasulullah. Bekasnya Anda ya Rasulullah, saya harus dulu. Bukan masalah karena enggak menghargai orang sepuh, enggak mau. Pokoknya kalau ini terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Termasuk nanti kalau mereka sudah di majelis itu mereka berharap yang paling keri bubar. Yang paling keri bubar, pokoknya keri dewi. Mungkin siapa tahu Rasulullah ada bicara apalah, sudah selesai majelis tapi masih pokoknya yang paling keri. Sampai nanti ini ada wa idza qila lakum syuzu, kalau dikatakan kepada kalian berdirilah, bangkitlah, ya udah bubar, ojo terus sudah monggo silahkan bubar, tetap di situ gandeng saking penginnya terus bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangatnya mereka. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalimat setelahnya, wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kalau dikatakan berdirilah, bangkitlah untuk kalian, maka berdirilah. Dan di sana ada hadis juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Syafi'i, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqim ar-rajulu ar-rajula min majlisihi fayajlisa fi. Jangan ada seseorang memberdirikan saudaranya dari tempat duduknya, ya. Suruh pindah, suruh berdiri. Kemudian dia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassahu. Tetapi ya, perluaslah dan longgarkanlah. Kalau geser setitik, ya, minta tempat duduk enggak apa-apa. Dan kalau ini di antara ada majelis, di sana ada pada yang lain. Kalau ada dua orang sedang ngobrol, jangan kita tengah-tengahnya langsung kita rada longgar ini. Meskipun agak longgar, tapi kedua-duanya ini mungkin sahabatan, mungkin sedang ngobrol-ngobrol dekat, jangan seorang masuk ke tengah-tengahnya kecuali dengan seizin mereka. Bisa duduk sini, silakan Pak. Jadi ini ada pada majelis. Jadi ngono nih orang ngono. Artinya ya ini disediakan, dilonggarkan. Tapi juga Islam mengajari orang dumeh kira tok longgar langsung plus. Tapi ada dua orang ini yang mungkin dekat-dekatan minta izin. Ya. Maka ini keindahan syariat dari Islam. Kemudian juga ya disebutkan di sini yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Tentang adab majelis sebenarnya kalau mau dilanjut banyak ya, ya. Adab-adab majelis bukan hanya ini. Sampai ya kalau itu di dalam rumah ditutup ya ketuk, kemudian istidzan, assalamualaikum, ya. Ini termasuk adab tamu tapi juga majelis. Kemudian juga mengucapkan salam, assalamualaikum kalau datang yang akhir. Kemudian juga beberapa hal ya, ini diantara adab-adab majelis. Nah, tentunya juga tidak semua bisa kita sampaikan di sini. Ini salah satunya untuk melonggarkan tempat ya kepada saudaranya. Dan diantara balasannya Allah akan melonggarkannya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Utsaimin ini adalah ya apa jazaa'un 'adzim bi'amalin yasir, atau semakna dengan itu. Ini adalah suatu balasan yang besar tapi amalannya enteng. Ya cuman geser sedikit kok, geser sedikit. Masa apa sih sulitnya? Enteng sekali tapi balasannya luar biasa. Jadi menunjukkan apa besarnya perkara juga ya ukhuwah dan juga perhatian Islam untuk menjaga persatuan dan ulfah di antara mereka supaya mereka bareng-bareng dapat tempat bareng. Dan juga di sini umum ya yang datang itu ya siapa ya tetap di sini adab-adab ini disyariatkan. Kemudian tentang firman Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, ya niscaya Allah akan mengangkat ya berapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ini menunjukkan fadilah ilmu dan ahlinya, ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dengan panjang lebar. Tapi kita terlupa Syekh Hasadi, kita kembali. Kata beliau, wa idza qila syuzu ay irtafi'u wa tanahhau an majalisikum li hajatin ta'rad. Yaitu di, apabila dikatakan kepada kalian insyuzu, yakni irtafi'u, ya. Bangkitlah, ya. Dan berpindahlah dari majelis kalian. Kan ada suatu hajat atau yang lain. Dan ini dikatakan yang demikian, perintah untuk berdiri, wa idza qila syuzu, ini dikhususkan dengan hadis yang tadi kita baca, hadis Ibnu Umar. Seakan-akan di sini ayatnya umum. Dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, maka berdirilah. Seakan-akan itu umum, termasuk orang yang mau duduk. Ayo ayo berdiri. Lah kayak ngono apa? Lah aku arep linggo. Jadi yang minta berdiri termasuk yang mau duduk. Ayo ayo berdiri. Lah kan dikatakan berdiri, berarti berdiri. Sudah pindah dilingkui dhewe. Nah, misalnya. Maka ini termasuk yang dilarang, dikhususkan dalam hadis. Maka ditegaskan oleh Syekh Utsaimin taala, ini yang dimaksud adalah termasuk yaitu orang yang memiliki kewenangan di situ. Entah itu kalau di rumah, ya, mengisi, ya, yang punya rumah, ya. Apa misalnya dikatakan monggo silakan, alhamdulillah dengan ini acara sudah kita bubarkan, silakan. Kecuali kalau dikatakan monggo silakan yang ingin pulang silakan, yang masih tetap ingin bercengkrama di sini berbicara-bicara kami persilakan, ya enggak masalah. Tapi kalau tuan rumah sudah silakan bubar, maka bubar. Dan demikian panitia, mungkin ada situ sewa tempat atau mungkin ada janji setelah itu ada acara lain, diminta untuk bubar, maka bubar. Ini adabnya. Jangan sudah diminta bubar kita tetap di situ, entah itu masjid, entah itu bangunan, ini termasuk adab. Ya, jadi ini yang dimaksud. Ya, bukan yang dimaksud minta berdiri adalah orang suruh berdiri. Wa idza qila syuzu fa syuzu, ya. Ai fabadilu lil qiyam, maka segeralah bangkit li tahsili tilkal maslahah, untuk mendapatkan maslahat itu, ya. Fa innal qiyam bi mithli hadhil umur minal ilmi wal iman, karena berdiri di termasuk seperti perkara yang semisal ini ada termasuk merupakan ilmu dan keimanan seseorang. Orang diminta berdiri, dipersilahkan, dia nurut berdiri. Monggo silahkan diberi. Ya sakarepku tuh, awak-awakku dhewe. Nah, ini tidak menunjukkan ilmu dan iman. Orang yang berilmu dan beriman itu sudah diminta berdiri, dan demikian maka ini menunjukkan ilmu dan iman. Wallahu taala yarfa ahlal ilm wal iman darajatin bihasabi ma khassahumullahu bihi minal ilmi wal iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat ahli ilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat sesuai dengan apa yang Allah khususkan kepada mereka berupa ilmu dan iman. Artinya semakin tinggi keimanan, Allah akan semakin mengangkatnya. Semakin luas ilmunya, maka kalau itu di dunia tersebar, maka demikian pula akan semakin dia diangkat derajatnya. Tetapi kalau dia amalkan, tentunya ini ilmu yang bermanfaat, bukan hanya di dunia diangkat, maka dia akan diangkat derajatnya di jannah. Jannah itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Maka akan diangkat seseorang dan ditempatkan derajat-derajatnya di jannah sesuai dengan kadar amalnya. Ilmu dan iman, ini termasuk di antaranya. Dan ini termasuk di antara hasungan untuk seseorang mempelajari ilmu. Sekian banyak dalil, hasungan, motivasi untuk kita berusaha merealisasikan iman dan menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu syar'i dan menjadi orang berilmu. Ini dorongannya banyak, termasuk salah satunya ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan mengangkat ini derajat, ya. Seandainya kita di dunia saja melihat gerbong kereta yang satunya sumu, ya, sumpek-umpekan, ya, bakul-bakul plus copetnya banyak sekali, dengan yang di depan situ tenang, enggak umpek-umpekan, ada hawa segar di situ. Ini kalau lihat aja ingok-ingok, wah, ngetoknya penak gitu. Kan demikian walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kelas itulah, untuk jannah, maka hendaknya orang berlomba-lomba, ya. Ya. Ini untuk mendapatkan derajat lebih Allah tinggikan di jannah. Baik. Dan Syekh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan makna ayat tersebut, ay la ta'taqidu annahu idza fasaha ahadun minkum li akhihi idza aqbal aw idza amara bil khuruji fa kharaja an yakuna dhalika naqsan fi haqqi. Terlanjutkan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay la ta'taqidu annahu idza fasaha ahadun minkum li akhihi idza aqbal aw idza umira bil khuruji fa kharaja an yakuna dhalika naqsan fi haqqi. Yaitu jangan kalian mengira, jangan kalian meyakini apabila salah seorang kalian melonggarkan majelis untuk saudaranya ketika datang, atau ketika dia diperintah untuk keluar dari majelis maka dia pun keluar meninggalkan majelis, yang demikian itu akan mengurangi haknya. Bahkan itu adalah rif'ah, bal huwa rif'atun wa rutbatun indallah. Itulah sebuah ketinggian dan sebuah martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala la yudayyi' dzalika lah. Allah tidak bakal menyia-nyiakan itu untuknya, pahala untuknya, ketika dia menjalankan adab-adab majelis tersebut, melonggarkan untuk saudaranya, dan kalau sudah dipersilahkan berdiri atau bubar maka dia pun keluar dan bubar. Maka yang demikian itu akan Allah catat. Bal yujzihi biha fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Kata beliau selanjutnya, fa inna man tawadha li amrillah rafa Allahu qadrahu wa nashara dzikrah. Maka barang siapa yang tawadhu ya dalam rangka perintah Allah, maka Allah pun akan mengangkat kadar dan derajatnya dan akan menyebarkan penyebutannya. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karenanya Allah mengatakan di sini ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Ya. Dan beliau menyebutkan wallahu, firman Allah wallahu bima ta'maluna khabir, ai khabirun biman yastahiqqu dzalika wa biman la yastahiqqu. Allah Maha mengetahui siapa yang pantas untuk itu dan siapa yang tidak. Ya. Dan kata Syekh Sa'd rahimah taala, beliau mengatakan fayujazi kulla amilin bi amalihi, Allah akan membalas setiap orang yang beramal sesuai dengan kadar amalannya. In khairan fa khair, kalau amalannya baik maka akan dibalas baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau jelek maka jelek pula. Ya. Dan beliau mengatakan di sini, Syekh Sa'di di akhir tafsir dari ayat ini, wa fi hadhil ayat fadilatul ilmi, di dalam ayat ini terdapat fadilah, menunjukkan keutamaan ilmu. Dan jangan disangka ya, keutamaan ilmu itu cuman ilmunya saja, bahkan ahlinya. Dan bukan cuman orang yang berilmu dan telah mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu, bahkan orang yang mencarinya pun fadilahnya sekian banyak. Entah dia sudah paham atau belum, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan jalan menuju jannah. Dan belum yang lain-lainnya, ketika dia mendapatkan ilmu tersebut, mengamalkannya untuk dirinya dan mengajarkannya untuk keluarga, diri dan masyarakatnya, maka akan semakin besar dan derajat di sisi Allah, dan dia diangkat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim ya, bahwasanya Umar bin Khattab itu mengangkat Nafi' ibn Abdul Harith ya, di untuk Mekah dan Amirul Mukminin saat itu ya, di Madinah ya, pimpinannya ya, pusatnya, dan Mekah diserahkan kepada Nafi' bin Abdul Harith. Kemudian Nafi' memiliki beberapa orang kepercayaan untuk mengajari mereka urusan agama dan urusan mereka. Ditanya, man istakhlafta ala ahli al-wadi, siapa yang kau percaya kepada wadi ini ya, penduduk Mekah. Dia mengatakan, istakhlaftu alihim ibna Abza rajulun min mawalina, aku tunjuk untuk mereka Ibnu Abza, salah seorang dari bekas budak kami. Maka Umar mengatakan, engkau istakhlafta alihim maula, seorang bekas budak engkau tunjuk untuk mereka. Maka ya Amirul Mukminin, innahu qari' li kitabillah alimun bil faraid qadin. Wa ya Amirul Mukminin, dia ini orang yang qari', menguasai qiraah, bacaan Al-Qur'an, dan dia ini seorang yang alim, berilmu tentang urusan warisan, dan dia seorang qadhi ya, yang mengetahui urusan fikih. Umar mengatakan, amma inna nabiyakum qad qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yad'u bihi akhari, Allah mengangkat suatu kaum melalui kitab Al-Quran ini dan meletakkan sebagian yang lain. Dan ini juga termasuk menunjukkan ya di dunia. Dan kalau dia itu seorang alim rabbani dan dia mengamalkan ilmunya, maka akan berlanjut nikmat itu dan pengangkatan martabat dan derajat itu di akhirat, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan wa anna zinatahu wa thamaratahu at-ta'addub bi adabi wal amal bi muqtadah. Maka termasuk perhiasan dan buah hasil ilmu adalah beradab dengan adab-adabnya dan beramal dengan konsekuensinya. Ini yang bisa kita sampaikan. Maka mengikuti Al-Quran adalah menunjukkan kita kepada adab yang terbaik. Dan demikian pula juga adapun yang ilmunya hanya sementara, dikatakan dalam Al-Quran wa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fatamkuthu til ard. Buih hanya akan hilang, adapun yang memberi manfaat orang akan kekal di muka bumi bahkan setelah meninggal penyebutannya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.